بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Masyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Kita masih melanjutkan bahasan nasihat untuk para remaja, ya. Di mana para remaja ini mereka adalah hamba-hamba Allah yang membutuhkan adanya nasihat, terlebih di zaman yang penuh dengan fitnah, artinya penuh dengan godaan-godaan yang bisa menjadikan seorang pemuda atau remaja bergeser haluan yang seharusnya dia bisa menempuh jalan yang lurus karena sebab tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, baik hidayah ilmu atau mungkin hidayah itu taufiq, sehingga menjadi sebab banyak kadang di antara anak muda, ya, mereka sulit dan tidak dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menempuh jalan yang lurus ini. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala semata taufiq, pertolongannya agar kita semuanya bisa mendapatkan jalan-jalan kebaikan dan dimudahkan di atasnya. Masih membicarakan tentang jenis para pemuda. Para remaja itu dibagi di 3 golongan. Dan yang pertama yang sedang kita bahas adalah pemuda yang mustaqim. Pemuda yang lurus. Mereka sudah disebutkan memiliki beberapa sifat. Ya. Dan sudah sampai kepada sifat yang ke berapa kemarin? Yang ke-12. Ya. Sekarang ke-13. Syekh Utsaimin menyebutkan, rahimahullah, syababun mustaqim, pemuda yang lurus. Ya. Adalah pemuda yang yadinu bin nasihah lillah. Pemuda yang menjalankan agama Allah dengan ikhlas karena Allah. Wali kitabihi, dan karena mengikuti kitabnya Allah. Wali rasulihi, dan karena mengikuti rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan pemuda yang mustaqim. Yang ke-13, pemuda yang selalu memberikan ketaatan dalam kebaikan kepada imam-imam kaum muslimin. Ya. Wa'amadihim. Dan pemuda yang selalu memberikan kebaikan kepada amah, kepada selain dari pemimpin, secara umum kaum muslimin. Maka pemuda yang mustaqim, kata Syekh, yu'amilul muslimin bisarahah wal bayan. Mereka berinteraksi, berhubungan dengan sesama kaum muslimin dengan sarahah, dengan terang-terangan, dengan penuh bimbingan, penjelasan di atas ilmu. Iya, mereka mau berhubungan baik dengan sesama muslimin, sebagaimana mereka mau dan senang jika kaum muslimin mempergauli mereka dengan cara yang baik. Fala khida'a wa la khisya. Tidak melakukan tipuan. Ya. Tidak melakukan menipu kepada kaum muslimin wa la khish. Dan tidak pula kitman. Ya. Tidak menyembunyikan sifat-sifat yang jelek. Naam, disembunyikan lalu menampakkan kebaikan di hadapan kaum muslimin. Mereka pemuda yang terus terang dengan kebaikan. Selalu menampakkan ihsan kepada Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah. Seolah-olah melihat Allah. Kalau dia tidak bisa melihat Allah Ta'ala, maka Allah yang selalu melihatnya dan mengawasinya. Itulah syababun mustaqim. Pemuda yang menjalankan agama Islam dengan ikhlas. Iya. Karena memang agama itu nasihat. Telah datang hadis dari Abu Ruqayyah Ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasihah." Agama itu nasihat. Qulna liman, kami bertanya untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama itu nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan 'ammatihim, seluruh kaum muslimin. Jadi maksud agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Itu dikatakan oleh para ulama, nasihat untuk Allah adalah mengimani dengan benar. Jadi, menjalankan agama dengan penuh keimanan yang benar kepada Allah Ta'ala. Ya, nasihat untuk Allah. Diterangkan oleh para ulama berarti adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Mengikhlaskan segala amalan-amalan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun nasihat untuk kitabnya berarti seorang pemuda adalah mengimani. Mengimani dengan Al-Qur'an yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk makna daripada nasihat untuk kitabnya sebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Qur'an dengan tartil. Apa yang dimaksud warattilil Qur'ana tartila? Membaca dengan tartil termasuk juga mengajarkannya kepada kaum muslimin. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian orang yang mau belajar Qur'an dan mengajarkannya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi di antara makna nasihat untuk kitabnya seperti katakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan warattilil Qur'ana tartila adalah membaca dengan tilawah, bacaan yang tartil, termasuk mempelajarinya dan mengajarkannya kepada kaum muslimin. Maka jangan sampai pemuda yang ya tidak mengenal dan tidak mau belajar Al-Qur'an. Ya. Yang ke selanjutnya nasihat untuk rasulnya ya. Apa yang dimaksud nasihat untuk rasulnya? Nasihat untuk rasulnya adalah at-tasdiq bi nubuwwatihi wa iltizamu, dan yang dimaksud nasihat untuk rasulnya berarti membenarkan kenabiannya dan berpegang teguh kepada sunnahnya. Ya. Naam, serta berloyalitas dengan sunnah-sunnahnya dan membenci lawan darinya. Tunduk, mencintai. Menghidupkan sunnah setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berakhlak dengan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Imam Qurtubi menafsirkan, "Idza nasahu lillahi wa rasulih." Apabila mereka menasehati untuk Allah dan Rasulnya, itu maknanya membenarkan pegang teguh, mencintai, membela kepada sunnah, menghidupkan sunnah setelah wafatnya beliau, memahami, ya, dan berakhlak dengan akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemuda yang mustaqim. Adapun nasihat untuk para penguasanya adalah, naam, disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Barinya, nasihat untuk penguasa kaum muslimin adalah i'anatuhum ala ma hamalul qiyam bihi, membantu, menolong penguasa, ya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, menolong mereka dengan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Yang kedua, tanbihuhum indal khoflah, mengingatkan dengan cara yang baik di saat mereka lalai. Ya, ya, termasuk juga sebut Ibnu Hajar jam'ul kalimah, mempersatukan kaum muslimin untuk tetap taat kepada mereka. Iya. Ini diantara apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan akan muncul orang-orang, terkhusus anak muda, ya, yang ternyata mereka itu barakallahu fikum, ketika sedang bersemangat, kadang semangat di luar batas ilmu yang mereka miliki. Sehingga ketika melihat penguasanya melakukan satu hal yang dianggap kurang pas, mereka bermudah-mudah mengkafirkan penguasanya sendiri. Penguasa muslimin, ya, yang diangkat oleh kaum muslimin padahal dia juga masih muslim. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dari Ali bin Abi Thalib. Sami'tu Rasul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdasul asnan." Akan keluar, akan muncul suatu kaum di akhir zaman yang mereka itu ahdasul asnan. Ahdasul asnan, usianya itu muda-muda, ya, jadi umurnya masih muda belia, Ustaz. Muda belia. Sufaha ul ahlam, tapi apa? Sufaha itu dungu, akalnya itu pendek. Sumbunya apa? Sumbu pendek, Ustaz. Sumbu pendek. Mudah meledak berarti. Oh iya. Kalau bom itu, bom kalau sumbunya pendek, ya, karena percikan api sedikit saja langsung apa? Meledak, Ustaz. Meledak. Itu. Yaqulun min khairi qaulil bariyah. Mereka itu akan mengatakan dari sebaik-baik ucapan makhluk. Iya. Mereka itu mengucapkan kalimat-kalimat yang di antara kalimat yang sebaik-baik ucapan yang diucapkan makhluk. Berbicara keadilan, amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, mengingkari kezaliman, membela keadilan, ya. Masya Allah, kalimat baik bukan? Baik ini, Ustaz. Kembali kepada hukum Islam, begitu ya, bagus ya. Iya, bagus, Ustaz. Menegakkan khilafah, gitu ya, bagus. Iya, bagus, kelihatan ini, Ustaz. Min khairi qaulil bariyah, la yujawizu imanuhum hanajirahum. Imannya mereka tidak melewati, hanya di tenggorokan-tenggorokan saja. Baca Al-Quran, tapi hanya lewat di mana? Lewat tenggorokan. Tenggorokan. Rawahul Bukhari. Nomor 6931. Ya. Sehingga saya nasihatkan kepada para pemuda, para remaja, jangan mau diiming-imingi dengan bidadari. Ya. Kalau mau meledakkan bom di pasar, nanti matinya dapat bidadari. Langsung dinikahkan katanya. Langsung katanya. Dinikahkan sama bidadari. Ya. Padahal yang menjadi korban, ya, itu kaum muslimin. Dan yang menjadi incaran adalah penguasa kaum muslimin. Ini bukanlah nasihat yang baik kepada penguasa kaum muslimin. Ya. Jangan tertipu dengan istilah-istilah yang dipakai oleh orang-orang yang tidak berjalan di atas jalannya para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Kemudian yang terakhir, nasihat untuk kaum muslimin. Apa yang dimaksud agama itu nasihat bagi kaum muslimin? Ya. Sebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, irsyaduhum limasalihihim. Yang dimaksud nasihat untuk kaum muslimin adalah membimbing mereka di dalam kebaikan-kebaikan mereka. Fi akhiratihim wa dunyahum, baik dalam urusan akhirat dan dunia mereka. Wa kaffal adza anhum, dan kaffa mencegah diri mengganggu mereka. Nah, di sini. Ya. Mencegah diri dari mengganggu kaum muslimin. Ya. Fa yu'allimuhum ma yajhalunahu min dinihim. Fa yu'allimuhum, mereka diajarkan ilmu dengan perkara yang mereka tidak tahu dari urusan agama mereka. Iya. Diajari. Pemuda biasanya kalau baru tahu emosinya apa? Tinggi. Tinggi, saja. Lalu mensikapi kaum muslimin dengan sikap-sikap yang tidak hikmah. Iya. Maka orang yang tidak tahu itu sangat membutuhkan bimbingan. Bukan dihadapi dengan apa? Sedikit-sedikit apa? Beras-beras tadi. Ya, perhitungkan. Pemuda itu biasanya saya katakan semangat. Ya, tapi semangat kadang ya, kesemangatannya itu tidak diimbangi dengan bimbingan ilmu yang matang. Ya, masih butuh bimbingan dari yang lebih tua. Makanya Rasul mengatakan al-barokah ma'a akabirihim. Barokah itu bersama orang-orang yang tua, orang yang besar ilmunya, besar pula apanya umurnya. Maka kita sebagai orang yang muda ya, apalagi remaja ya, harus banyak menuntut ilmu dan berusaha mensikapi kebanyakan muslimin dengan akhlak yang mulia ya. Sehingga pemuda itu selalu jujur di dalam beragama, di dalam bersikap terhadap kaum muslimin. Inilah sababun mustaqim. Selanjutnya yang ke berapa? Yang ke-14. Yang ke-14. Sababun mustaqim adalah yad'u ilallah ala basirah. Mengajak kepada jalannya Allah. Mengajak kaum muslimin. Mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Kepada jalannya Allah Ta'ala. Ala basirah, di atas ilmu. Hasbat tariq alladhi bayanahu Allah. Sesuai dengan jalan yang telah diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl 125. Allah Ta'ala disebut, menyebutkan dalam surat An-Nahl 125. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah katakan, udu'u ila sabili rabbik. Udu'u, ajaklah wahai Muhammad manusia itu ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu. Tauhid. Diajak kepada tauhid. Ya. Diajak kembali kepada tauhid. Karena mereka mentauhidkan Allah, memperjuangkan ketauhidan mereka dalam beribadah kepada Allah. Ya. Bil hikmah. Tapi Allah menuntun kepada nabinya. Cara mengajak itu bil hikmah. Dengan apa? Mengajak dengan cara yang hikmah. Ya. Apa itu hikmah? Apakah ada ilmu hikmah? Ya. Ilmu mengetahui kejadian sebelum terjadi, bukan itu. Dengan hikmah maksudnya ya, diterangkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Bil hikmah itu artinya kata beliau, wa minal hikmati ad-da'watu bil ilmi. Di antara bentuk hikmah di dalam mengajak orang ke jalannya Allah itu adalah bil ilmi, dengan dasar ilmu, la bil jahli, tidak dengan kebodohan. Jadi mengajak di atas ilmu, pijakannya ilmu, Al-Quran dan Sunnah, dengan metode yang dibimbing oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la bil jahli, bukan dengan kebodohan. Yang kedua, termasuk hikmah dalam berdakwah adalah al-bada'ah bil aham fal aham. Kata Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, mendahulukan yang terpenting maka yang penting. Jadi mendahulukan yang terpenting baru yang penting. Semuanya penting ya, tapi didahulukan yang terpenting. Ini termasuk hikmah. Yang ketiga, wabil aqrab ilal adhan wal faham. Termasuk hikmah adalah dengan metode yang akrab, paling bisa mendekatkan kepada kefahaman, paling mudah untuk dipahamkan kepada orang. Gitu ya, itu hikmah. Jadi pelajarannya, wong baru ngaji jangan langsung metode jarah wa ta'dil para ulama. Ya, berat ini ya. Berat Ustaz, belum saatnya ini. Nah, jadi yang ringan-ringan dulu kan gitu. Tauhid. Karena itu yang terpenting. Ya. Jangan sampai belum mengenal tauhid sudah ditanamkan prinsip-prinsip yang kadang menjadikan orang lari daripada tauhid itu sendiri. Ya. Seharusnya dia berwala mencintai orang yang bertauhid, malah memusuhi orang bertauhid. Kenapa? Karena prinsip-prinsip dasar yang diajarkan bukan mendahulukan yang terpenting. Tidak mendahulukan yang termudah untuk diapakan? Dipahami. Dipahami. Maka dengan hikmah, kata Syekh Nasir As-Sa'di adalah bil aqrab ilal adhani wal faham. Dan yang keempat, wa bima yakunu qabulahu atam birifqi walayyin. Yang keempat ya, yakni dengan cara yang yakun qabulahu atam, orang diajak itu menerimanya lebih sempurna. Artinya apa? Dengan penerimaan yang penuh dalam hal yang kita sampaikan. Dan yang termasuk hikmah yang kelima adalah birifqi walayyin, dengan lembut, dengan lunak dan lembut, sesuai dengan keadaan orang yang dihadapi. Ya, ini adalah hikmah, di antara hikmah, mana hikmah yang diajarkan oleh para ulama kita rahimahullah. Jadi ahlu sunnah rahimahullah, dan kita pengikutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam berdakwah juga mendahulukan yang terpenting, kaji tentang tauhid, ya, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam dengan dalil-dalil. Karena ini akan ditanya di mana? Di alam kubur nanti Ustaz. Di alam kubur Ustaz. Di kubur. Apa akan ditanya tentang khilafah? Tidak Ustaz. Kamu mati sudah punya khilafah belum? Tidak. Tapi di kubur akan ditanya oleh Allah tentang nasib diri kita sendiri. Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Sehingga ahlus sunnah mendahulukan yang terpenting. Itu juga penting, cuman apa? Didahulukan yang terpenting Ustaz. Maka pemuda jangan sampai ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai menjadi salah satu di antara pemuda yang mudah tergiur dengan ceramahnya seorang dai yang berapi-api. Ya. Saking berapi-apinya sampai keluar apanya? Kobaran apinya Ustaz. Keluar asap loh. Sampai mimbarnya kebakar. Padahal belum tentu. Ya, yang diajak itu kebaikan. Karena apa? Bukan di atas ilmu, bahkan kadang di atas kebodohan. Tidak mendahulukan yang terpenting baru yang penting. Ya. Tidak dengan cara yang dituntunkan dengan rifaq walayyin. Padahal Nabi SAW sebaik-baik da'i ilallah. Maka beliau juga orang terbaik dalam menempatkan hikmah. Suatu saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang yang masuk masjid lalu kencing. Orang Badui ini ya. Maka setelah selesai kencing, tadinya para sahabat menghardik. Ya. Maka setelah kencing, Nabi SAW mengatakan, "Inna hadhil masajid la tasluhu syai' min hadal baul wal qadar." Masjid-masjid itu tidak layak untuk di dalamnya diberikan apa? Kencing, kotoran, orang, tidak boleh. Inama hiya li dzikrillah azza wa jalla wassalati wa qira'atil Qur'an. Masjid itu ya untuk berzikir kepada Allah, bukan untuk kencing. Untuk salat, baca Qur'an. Hadis Bukhari. Perhatikan. Siapa yang lebih baik metode menegur orang dibandingkan Rasulullah SAW? Para sahabat muntab-muntab ya. Masa ada orang kok kencing di dalam masjid? Keregetan ini Ustaz ya, para sahabat. Ngusir ini orang. Nah, apalagi kalau jiwa muda ya. Iya Ustaz. Spontan ya. Rasulullah dengan penuh hikmah dipandang, dilihat. Siapa yang kencing di masjid dulu? Oh, orang Badui. Jauh dari ilmu. Berarti orang jahil ya? Iya, orang jahil Ustaz. Apa yang dilakukan? Oh, sedang kencing. Orang kencing sedang asik-asik nih yang mengeluarkan air kencing. Iya, Ustaz. Kalau di stop bisa langsung apa? Muncrat kemana-mana. Oh, bersebar ke kanan ke kiri. Yang ketiga malu loh kelihatan apanya? Itunya Ustaz. Ah, iya, waktu sampai kelihatan malu lah. Menjaga, dijaga oleh Nabi. Maka Rasul tidak langsung menegur, tapi dibiarkan sampai rampung. Baru dinasehati. Hikmah namanya. Jadi bukan yang namanya hikmah itu diem, tidak menasehati. Keliru juga nih, Ustaz. Keliru juga. Iya, kamu disebut, saya berbuat salah, jangan ditegur. Nah, itu bukan hikmah. Ditegur, tapi dengan cara yang baik, sesuai dengan keadaan. Tapi lain halnya, ketika Nabi SAW melihat ada seorang laki-laki pakai cincin dari emas. Boleh tidak laki-laki pakai cincin dari emas? Haram ini Ustaz ya. Ya. Dilarang oleh Allah Ustaz. Oh tidak ya. Boleh ya? Iya tidak boleh. Kalau perempuan tidak boleh ya? Kalau perempuan boleh Ustaz. Boleh. Iya. Suatu saat laki-laki ini pakai cincin dari emas. Padahal sudah terdengar hadis bahwa orang laki-laki yang memakai emas itu tidak boleh. Maka Nabi menegur. Ya'midu ahadukum ila jamratin minarin. Faya do'aha fiyadih. Salah seorang di antara kalian bersengaja menaruh bara api dari api neraka diletakkan di tangannya. Ya, hadis Muslim dalam Kitabul Libas, bab tahrimu khatam adzahab ala rijal, bab haramnya cincin dari emas bagi laki-laki. Kemudian Nabi mengambil cincin yang dipakai dan dilempar. Ya, diambil dan diapakan? Dilempar. Dilempar. Oh, sudah ngerti haram masih diapakan? Masih dipakai. Ya. Nabi di sini langsung mencabut cincin dan lempar. Setelah Nabi meninggalkan orang itu, ada yang mengatakan, "Khudh khatamaka intafi bihi." Ambil cincin yang dilempar oleh Nabi SAW dan ambil manfaatnya. Boleh kamu jual ya. Diambil apanya? Uangnya. Sadar. Uangnya. Manfaat. Emas kan laku. Tapi laki-laki ini tidak marah. Ya. Walaupun disikapi dengan sikap yang apa? Yang keras. Keras. Ya. Karena dia sudah tahu. Ini pengingkaran Nabi beda dengan yang pertama. Kata laki-laki ini mengatakan, "Wallahi la akhudhu khataman arahahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin yang sudah dilempar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Kenapa? Sesuatu yang sudah dilempar oleh Rasulullah khawatir ya menyelisihi apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi asalnya boleh diambil ya? Boleh, Ustaz. Boleh, tapi karena dia apa namanya? Pengagungannya terhadap sunnah tidak mau menyelisihi ucapan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di sini menunjukkan metode yang hikmah. Uslub, metode yang bagus, dan Nabi SAW melihat siapa orang yang dihadapi. Beda dakwah penguasa dan rakyat. Ya. Jangan disamakan. Kita saja kalau didakwai, dijelek-jelekkan di depan mimbar orang banyak, kira-kira gimana? Tersinggung tentunya. Tersinggung enggak? Tersinggung sekali. Sakit hati kita. Jumat, khotibnya nyinggung kita, menjelek-jelekkan kita di mimbar. Kita disebutkan lagi namanya. Wah, besok Jumatnya jangan di situ lagi lah. Iya, Ustaz. Ya, itu kita ya. Iya. Penguasa juga manusia. Maka jangan sampai memberikan nasihat, walaupun kita semangat, wahai para remaja, dengan metode-metode yang tidak dituntunkan dan dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah seperti tadi yang sudah disampaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.